Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Seperti biasanya, anak-anak MTQS, silakan duduk di depan. Baik kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Ta'alau. Sini, duduk di sini. Yang masih berada di belakang, sini. Masya Allah, nurut-nurut. Itu yang masih pada berdiri di sana, pojok, maju. Tolong Aba bantu menertibkan anak-anak kita. Insya Allah calon-calon duat ilallah. Mereka aset kita, barakallahu fikum. Siapa lagi yang akan memiliki inayah kepada mereka kalau bukan kita-kita semua? Ta'awun bainana. Masya Allah, jazakumullah khair. Coba yang MTQS kelas 1, angkat tangannya. Irfa'u aydiyakum. Angkat tangannya. Ngacung bahasa kitanya. Ngacung. Ayo ngacung. MTQS kelas 1. Ngacung. Enggak saya marahin. Ngacung, ngacung, ngacung. Ya, ngacung. Bareng ngacung. Iya. Terus, saya belum nampak semua. Kalau belum saya suruh turun, jangan turun. Tangannya. Ngacung terus. Satu. Ngacung, ngacung ya. Nah, itu yang paling tinggi. Nah, sini. Nah, yang ngacungnya paling tinggi, sini dulu. Iya, sini. Enggak dimarahin. Ada bisyarah untuk kalian. Nah, anak-anak MTQS, nanti yang membaca, ada jatah bakso 5 porsi. Jadi ada 5 kuota ya. Nah, 5 ribuan. Pak Mat itu. Nah, 10 bahkan 6. Dan ini merupakan perkara kebaikan barakallahu fikum, memberikan tasdi penyemangat kepada pembera agar menjadi anak-anak berani di dalam kebaikan. Dan kan untuk kemungkinan di laci ini mungkin ada recehan gitu loh. Mungkin mau sodako. Nah, ah sini yang tadi tangannya paling tinggi ngacung. Nah, sini. Membaca sesuai kemampuan antum. Qul huwallahu ahad boleh. Nah, yang penting berdiri membaca ya. Masih malu? Belum berani ya? Belum berani. Iya. Tadi di sini ada yang ngacung juga loh. Siapa ya tadi di sini ya? MTK sanak sana. Antum ya? Ah ya, sini. Oh, itu udah persiapan itu. Masya Allah, sini. Tah, sini. Sini, sini. Masya Allah, ini dia. Insya Allah calon da'i ya. Siapa namanya? Muhsin. Bin Man? Bin siapa? Markidin. Siapa? Markidin. Ada di sini apinya? Dari mana antum? Medan, hayakallah. Fadal, mas. Terserah membaca surat apa? Hah? Membaca surat apa? Al-Wahad atau Al-Ang Terbinas? Terserah. Mana yang apa? Al-Ang Terbinas saja. Insyaallah pulang ke Rupinas, ya kan? Iya. Ya sudah. Enggak usah malu. Malu. Kenapa? Malu. Enggak usah. Orang ada saya kok temenin, ya kan? Lunduk dulu enggak apa-apa. Nah. Bismillah. Ya, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masyaallah. Ya, bentar ya. Tulis. Datang ke Pak Mat ya. Nah, nanti. Nah. Mana yang MTQS kelas 1? Lagi, yang lainnya. Ini gerombolan sini ada yang kelas 1? Nas, antum lama loh Mas. Kasih contoh yang lainnya. Sini. Sini. Ya, ya Allah, bum. Berdiri. Masa ini berani dari Medan jauh-jauh loh dari Medan. Antum orang sini loh. Nah, tuan rumah harus berani sini. Cepat berdiri. Abimu loh sudah sungguh-sungguh mendidik antum. Nah, ya Allah, mau baca surat apa? Surat apa? An-Nas. Ya udah, enggak apa-apa. Mau ngasih senyuman dulu ya? Ya terserah. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pak Mat ya. Baru dua kuota. Satu lagi MTQS kelas 1. Nah, ini bagian depan sudah. Ada yang di bagian tengah, duduk tengah enggak? Sini MTQS ada? Siapa? Siapa yang ngacung aja, ngacung. Yang berani, yang berani. Calon dai loh kalian. Ah, ada antum aja. Antum kelas 1, bukan? Depannya kiai, kelas berapa? Oh, mana MTQS? Ah, sudah. Ini yang tutupan buku mukanya siapa ini? MTQS bukan? Kelas berapa? Ah, sini, masya Allah. Ya Allah, kum. Wah, kabir anta. Beri besar kok. Ya Allah, kum. Terserah mau baca surat apa. Enggak apa-apa, sini, sini. Karim ya, Karim ya. Oh, sini Karim, sini. Antum jualan itu aja enggak malu kok. Nah, masa untuk kebaikan malu. Sini, sini. Sini. Kasih contoh itu yang kecil-kecil aja berani loh. Masa antum besar enggak berani. Nah, yalah, bum. Berdiri, sini. Ya, sini ini. Tuh udah persiapan berdiri. Sini, Karim. Berdiri, berdiri. Belum berani? Berani itu, mau berani itu. Udah enggak sama. Nah, masalah besarnya. Masalah kalah sama itu. Enggak usah malu. Calon da'i lo. Insyaallah satakunu da'iyan. Surat apa? Al-Ikhlas. Ya udah enggak apa-apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Salat makan bakso tambah besar, ya. Satu porsi. Kuota untuk MTQS kelas 1 sudah habis 3 tiga orang. MTQS kelas 2 Siapa yang MTK kelas 2 silahkan ngacung. Ngacung. Ngacung. Ngacung. Sini masa enggak ada yang kelas 2? Ngacung. Sini. Ngacung. Ngacung. Angkat tangannya. Ngacung. Masa enggak ada satupun? Ah, sini ngacung. Ngacung. Oh, itu Rizky ngacung tuh tadi. Coba sebelah sana ngacung. Rendah-rendah enggak apa-apa, yang penting ngacung. Walaupun kayak gini enggak apa-apa, yang penting ngacung jadi saya tahu itu loh. Mana yang kelas 2? Ngacung. Ini banyak loh di sini, masa enggak ada satupun? Ngacung. Walaupun rendah enggak apa-apa. Ada? Ngacung, walaupun rendah enggak apa-apa. Saya kepengin tahu sebelah sini, ada enggak? Rendah-rendah enggak apa-apa, gini yang penting jadi saya tahu saya. Mana? Itu tadi ngacung ya? Walaupun rendah tangannya. Ya udah yang rendah sini. Yang ngacungnya paling rendah tadi sini. Nah, udah ketahuan ini. Hah, maju. Sini-sini maju. Kalau tadi yang paling tinggi, sekarang yang ngacung paling rendah. Nah, sini. Sini. Waduh, enggak berani. Masa kelas 1 pada berani, kelas 2 enggak berani. Cemen. Nah. Sini, masa kelas 2 seharusnya kan berani loh. Nah. Ini Faiz, kelas berapa Is? Antum. Ya, Faiz ini. Banin. Berani enggak Faiz? Belum? Ya, enggak apa-apa. Ah, sudah, itu ini anaknya Ah Yunus. Siapa? Isa itu kayaknya. Nah, sini Sa. Antum kelas berapa, Sa? Kelas 6? Banin. Oh. Ya enggak apa-apa sini. Walaupun Banin kelas 6. Maju. Habis waktu loh ini. Udah tak tunjuk berarti. Kalau enggak berani tak tunjuk. Antum. Iya, iya. Kelas berapa? Kelas berapa? TD. MTKS. Udah enggak apa-apa sini. Hah? Belum berani? Depan antum. Indah. Yang di tembok. Iya. Sini. Iya. Wah, ini dia. Mantap. Ini, Masya Allah. Kayak gini. Kelas berapa? Kelas? Kelas 1. Siapa namanya? Furqan. Dari mana Furqan? Blitang. Masya Allah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Bisa kelahir. Kalau MTKS yang kelas 1 saja pada berani, masa yang kelas 2 sampai enggak berani? Padahal kalian berarti kan sudah mengenyam pendidikan lebih lama. Marhalanya sudah lebih tinggi. Malulah. Nah, mana yang MTKS kelas 2? Siapa? Oh, sini. Sini. Masa antum melayani nasuduk aja enggak malu. Sini sini sini. Melayani bakwan kan? Nah, enggak malu sini sini untuk kebaikan lo ini, kebaikan antum. Sini. Sini. Udah, terserah mau baca apa. Sini. Aduh, mentalnya belum berani ya. Ucup. Ucup Patri. Nah, sini Cup. Nah, sini sini. Pengen bakso enggak? Sini sini. Sini nak. Kum. Sini Cup. Sini. Waduh. Siapa lagi ya? Susah ya. Udah enggak berani. Insya Allah besok semakin banyak berani lah. Ki, kamu kemarin belum berani ki, sekarang berani ki. Ta'al. Mana kawanmu Arsyad? Mana Syad? Ah, sini Syad. Sini. Qul huwallahu ahad, enggak apa-apa. Sini. Sini Syad. Sudah, MTQS kelas 3. Ah. MTQS kelas 3. Ustaz mana tahu ada yang namanya siapa? Gambarannya. Aku sambil cari. Mana MTQS kelas 3? Hah? Kiai. Oh, Dawud sini, Wud. Wah, salah sini, Dawud. Antum MTQS berapa sekarang? Dawud. Berani antum lho, Wud. Sini, sini, sini. Kasih contoh sini kawan-kawannya. Bakso lho, satu mangkok. Sini, Dawud. Sini, sini, nak. Wah, masa enggak berani Dawud ini. Main-main aja berani sama kawannya kok. Sini, sini. Terserah surat apa. Yang penting maju, baca. Nah, Masya Allah, ta'al. Tamam. Hayakallah, Dawud. Kera? Surat apa? Surat apa? Yaudah terserah pun surat apa. Jangan malu sana tuh. Ikut saja. Yaudah enggak apa-apa, udah ngadep sini dulu enggak apa-apa. Yang penting suaranya ya, yang keras ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pas berapa Dawud? Satu. Jadi untuk malam hari ini yang berani baru kelas 1 MTQS. Berapa orang tadi? 4 ya? 4 atau 5? 5 tadi yang berdiri. 6. 5 orang. Alhamdulillah mulai ada perkembangan. Ya, kalau kemarin berapa orang? 2 Pak ya. Sekarang ada apa kemarin 2 anak, sekarang 5 anak. Wah, insyaallah malam berikutnya akan lebih banyak yang berani lagi ya, seluruhnya ya. Dan MTQS kelas 2, kelas 3, masa yang adik kelasnya berani, kalian kakak kelasnya enggak berani. Nah, seharusnya kalian lebih kuat mentalnya. Ya, lebih siap untuk maju. Nah, tapi enggak mengapa untuk malam hari ini kita cukupkan sampai 5 anak dulu. Kita kembali ke pelajaran. Sekali lagi, gimana? Oh iya, pokoknya tadi yang baca tadi, kalian punya hak mendapatkan satu porsi bakso sama Pak Mat, monggo. Fastabiqul khairat. Dan sekali lagi barakallahu fikum, anak-anak kita itu merupakan aset kita yang sangat berharga. Kalau bukan kita yang perhatian, mau siapa lagi? Dan namanya mendidik anak, memang pandai-pandailah kita mencari selahnya. Terus berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi terbaru sehingga anak enggak jenuh. Ya, sehingga anak tidak jenuh. Dan pelajaran masuk walaupun setahap demi setahap, tapi tikir istimror wa insyaallah suatu saat akan terasa manfaatnya. Nah, dan minimalnya kadang lebih kondusif daripada tidak dikasih kegiatan seperti ini, lari sana lari sini di kamar mandi. Nah, taib. Dan ketika anak kita menjadi anak yang saleh, manfaatnya juga bukan untuk siapa-siapa, kembali kepada si anak itu sendiri, manfaat untuk kedua orang tuanya, untuk masyarakatnya. Dan jangan putus asa, mungkin di saat umur-umur kayak gini anak kelihatan aktif sekali, bandel sekali. Hati-hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Bisa jadi sekarang bandel, suatu saat anak itu hudu, sakinah, dan pinter. Enggak nutup kemungkinan. Nah, maka pandai-pandai orang tua mencermati, mengamati kondisi anaknya. Ada kalanya mungkin mereka jenuh, ya, jenuh. Sehingga ketika dipondokan di luar, anak ini semakin matang kedewasaannya, semakin matang ilmunya. Nah, dan kita sebagai mudarisin pun sangat senang ketika anak didik kami ada yang melanjutkan pendidikan di luar, ada yang sudah dakwah di luar. Nah, harapan kita baik mudarisinnya, para abanya mendapatkan pahala jariah, barakallahu fikum. Kita semua pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sedangkan ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana, berarti terputus sudah kesempatan kita beramal. Namun di sana Allah Subhanahu wa taala menentukan ada beberapa amalan-amalan yang terus pahalanya ngalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Di antaranya adalah meninggalkan anak yang soleh, yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, meninggalkan ilmu yang bermanfaat, dan meninggalkan sedekah jariah. Itulah harapan kita, barakallahu fikum. Sehingga jangan jenuh-jenuh, harta jangan bosan-bosannya, apalagi sampai jenuh, putus asa, sehingga anak dibiarkan begitu saja. Kasihan, yang rugi mereka anak-anak kita, orang tua kita maupun masyarakat kita. Nah, Toyib, kita lanjutkan dari pelajaran yang telah kita ambil kemarin. Untuk menyingkat waktu, langsung saya bacakan dari kalam beliau rahimahullahu ta'ala. Saya ulas dari awal secara ringkas. Fa in syakaktum fi dzalika awirtabtum, maka jika kalian ragu tentang hal tersebut, maksudnya tentang ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, ultimatum dari Allah Subhanahu wa taala berupa menimpakan azab kepada mereka orang-orang mendustakan ajaran para rasul, jika kalian ragu akan hal itu, fasiru fil ard, maka kalian jelajahilah di muka bumi ini, kemudian kalian perhatikanlah bagaimana keberakhiran orang-orang yang mendustakan. Maksudnya mendustakan ajaran para rasul. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat ini dengan ungkapan beliau, ai fakiru fi anfusikum. Kalian berfikirlah pada diri-diri kalian. Kita dinasihatkan oleh beliau untuk memfikirkan diri-diri kita. Wangzuru ma ahallallahu bil qurunil madiyah, serta perhatikanlah oleh kalian, kita dinasihatkan suruh memperhatikan tentang apa yang Allah timpakan pada qurun, generasi-generasi yang terdahulu. Alladzina kadzabu rusulahu wa'aduhum wa'anaduhum, yaitu orang generasi-generasi yang mendustakan rasul-rasulnya Allah serta memusuhi mereka para rasul-rasul. Allah Subhanahu wa taala timpakan pada mereka minal azab wan nakal, berupa azab dan kebinasaan-kebinasaan, wal uqubah, dan hukuman-hukuman fid dunia, baik di dunia maupun maddakhara lakum minal adzabil alim fil akhirah, maupun azab yang Allah Subhanahu wa taala simpan, yang Allah tangguhkan, yang akan ditimpakan kepada mereka di akhirat kelak berupa azab yang pedih. 6. Wa kaifa najja rusulahu wa ibadahul mu'minin. Demikian pula perhatikanlah oleh kalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan rasul-rasulnya. Demikian pula menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Dan walaupun para rasul dan orang-orang yang beriman kepada rasul, mereka mendapatkan permusuhan dari musuh-musuh dakwah, mendapatkan cobaan dan rintangan, gangguan dari musuh-musuh dakwah, akan tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan menyertai mereka. Lihat bagaimana rasul dan para sahabatnya, walaupun rintangan demi rintangan, baik secara ucapan maupun fisik, tak terelakkan lagi dihadapi oleh mereka, namun keberakhiran kemenangan diraih dengan gemilang oleh rasul dan para sahabatnya, sedangkan kebinasaan, kenistaan dialami oleh kaum musyrikin. Sehingga percayalah dengan janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya, perlindungannya akan mengiringi, menyertai orang-orang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Nah, kita hendaknya renungkan, pahami baik-baik hal yang seperti ini. Keberakhiran orang-orang yang jahat, orang jelek, pasti kebinasaan dan kehinaan. Sedangkan keberakhiran orang-orang yang beriman kepada Rasul dan mengikuti ajarannya, pasti keberakhirannya adalah kemenangan, keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhiratnya. Sehingga beliau katakan di sini, falan tajidu illa qauman muhlakina, sehingga tidaklah kalian mendapatkan melainkan kaum yang telah dibinasakan, wa umaman fil masulat talifin, dan umat-umat yang semisal mereka itu pun akan mengalami talaf, yakni musnah dan binasa. 6. Qad awhasat minhumul manazil. Sungguh, awhasat maknanya tidak berhuni. Maksudnya, tempat-tempat mereka 6. Sudah tanpa penghuni lagi. Maknanya Allah musnahkan sehingga tempat-tempat mereka kosong, tak ada penghuni lagi. Jadi manusianya di daerah tersebut Allah binasakan, tempat-tempat mereka yang tersisa hanyalah sekedar tempat namun tak berpenghuni lagi, Allah musnahkan, Allah binasakan penduduknya. Wa adima min tilkar rubu' kullu mutamatti'in bisurur nazil. Nah, demikian pula tidak ada dari rumah-rumah tersebut rubu' al-buyut. Dari rumah-rumah tersebut setiap orang yang bersenang-senang yang singgah di situ. Maknanya penduduk aslinya pun musnah, penduduk luar yang datang pun tak ada. Sehingga tempat yang betul-betul mati kosong. Nah, akibat Allah Subhanahu wa taala timpakan azab padanya. Nam, abadahum al-malikul jabbar. Hal yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala abadikan. Allah Subhanahu wa taala abadikan. Nam, wa kana naba'uhum ibratan liulil absar. Sehingga pemberitaan tentang mereka, pemberitaan tentang mereka, kaum atau umat-umat yang mendustakan rasul dibinasakan, Allah abadikan pemberitaan tentang mereka ibratan, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pandangan, memiliki pemahaman, orang-orang yang mau berpikir. Lihat bagaimana keadaan kaum Ad, kaum Samud, Allah abadikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Haqqatu mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Al-Haqqah ini adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu dan terjadi takror, pengulangan di situ, itu menunjukkan tentang besarnya perkara tersebut. Nah, di dalam surat ini Allah sebutkan 3 kali, Al-Haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Nah, hari kiamat dinamakan Al-Haqqah karena pasti terjadinya. Demikian pula di hari itu, tadhhar haqa'iqul umur, akan tampak hakikat-hakikat perkara yang sebenarnya. Ketika terjadi khusumah, perselisihan, pertikaian di dunia, sangat mungkin orang yang aslinya benar, tapi karena dia tidak pandai berbicara, akhirnya diposisikan pada orang yang salah. Dan sebaliknya, orang yang jelas-jelas salah, namun karena pandainya berbicara, pandainya bersilat lidah, maka bisa seakan-akan tampak dia adalah orang yang benar, sehingga dimenangkan haknya. Itu di dunia, barakallahu fikum. Namun di akhirat, enggak mungkin. Tadhhar haqa'iqul umur, akan tampak hakikat-hakikat perkara yang sebenarnya. Siapa yang benar, siapa yang salah akan tampak di sana. Maka dinamakan al-haqqa, dikata haqqa. Haqqa itu kan benar. Nah, kemudian Allah sebutkan setelahnya tentang keadaan kaum 'Ad. Ya, kaum 'Ad, kaum Samud. Kadzabat Samud wa 'Adum bil qari'ah. Kaum Samud telah mendustakan al-qari'ah. Al-qari'ah ini juga salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Dinamakan al-qari'ah dikarenakan di hari kiamat itu suatu keadaan yang akan menjadikan hati itu gemetar ketakutan dengan kengerian-kengerian yang terjadi di sana. Maka dinamakan pula Al-Qari'ah. Lah kaum Samud, itu mendustakan adanya hari kiamat. Kaum Samud, ini adalah kabilah besar, masyhur. Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus pada mereka. Di sini, Samud, hum al-qabila al-mashurah sukanul hijr alladhi arsalallahu ilaihim rasulahu salihan alaihi salam. Samud itu adalah suatu kabilah yang sangat masyhur, penduduk Hijr, sedangkan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka adalah adalah Salih alaihi salam. Yanhahum amma hum alaihi minasyirki wa ya'muruhum bitauhid. Nabi Saleh memerintahkan mereka, melarang mereka dari kesyirikan serta menyeru mereka kepada tauhid. Namun faraddu da'watahu wa kadzabuh. Namun mereka justru menolak dakwah Nabi Saleh serta mendustakan dakwah yang beliau sampaikan kepada mereka. Terus bagaimana keberakhiran kaum Samud ini? Allah sebutkan, Allah abadikan pemberitaan tentang mereka. Wa amma fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah. Adapun kaum Samud, kita sudah kenal tadi siapa yang dimaksud kaum Samud dan siapa rasul yang Allah utus pada mereka. Yaitu Salih alaihi salam. Kemudian mereka dibinasakan, kaum Samud dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat mendustakan ajaran yang dibawa oleh nabi yang diutus pada mereka, nabi Saleh. Allah binasakan mereka bitaghiyah, suara yang sangat amat keras, yaitu petir. Kita ikhwan, ketika ada petir keras saja meri rasanya. kadang menyebabkan kebakaran, terutama alat-alat elektronik ya, sangat rentan sekali. Nah, kaum Tsamud Allah binasakan dengan petir yang sangat amat keras. Wa amma 'ad, 'ad ini adalah tinggal di Hadramaut. Taib, wa amma Tsamud fa uhliku bi taghiyah. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Sedangkan Rasul yang diutus kepada mereka adalah Hud alaihi salam. Sukanu Hadramaut. Hina ba'athallahu ilaihim rasulahu Hudan alaihi salatu wassalam. Mereka adalah penduduk Yaman di Hadramaut. Dan Rasul yang diutus kepada mereka adalah Hud alaihi salam. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah. Yang Nabi Hud menyeru mereka untuk mengibadahi Allah semata. Fakadzabu, tapi mereka justru mendustakan ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Wa ankaru ma akhbara bihi minal ba's. Mereka mengingkari apa yang diberitakan oleh Nabi Hud alaihi salam berupa adanya hari kebangkitan. Laki-laki enggak percaya mereka adanya hari kebangkitan. Fa ahlakallahu at-ta'ifatain bil halakil 'ajil. Maka Allah binasakan kedua kaum ini, kaum Tsamud, apa kaum 'Ad dan kaum Tsamud? Naam, atau kaum Tsamud dan kaum 'Ad. Allah binasakan dua kelompok ini bil halakil 'ajil. Dengan kebinasan yang disegerakan, yaitu di dunia. Fa amma Tsamud fa uhliku bit taghiyah. Tsamud Allah binasakan dengan suara yang sangat amat keras. Wa hiya shayhah al-'azimah, yaitu petir yang sangat amat keras. Demikian pula ada pun 'Ad. Fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Angin yang sangat amat kencang dan dingin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala utus angin tersebut selama 7 malam 8 hari. Sakhoroha alaihim sab'alayal wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah subhanahu wa ta'ala utus angin tersebut pada mereka 7 malam dan 8 hari secara berturut-turut. Sehingga keadaan mereka barakallahu fikum bergelimpangan, binasa. Allah jelaskan keadaan mereka ka'anahum a'jazu nakhlin khawiyah. Keadaan mereka itu bagaikan tunggul-tunggul batang korma yang telah lapuk. Sehingga keberadaan mereka barakallahu fikum, orang-orang yang mendustakan dan menentang ajaran para rasul, keperakhirannya pasti kebinasan dan kehinaan, itu betul-betul hak, benar-benar nyata ya kejadiannya. Pemberitaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka pasti akan dibinasakan dan akan Allah turunkan azab, baik azab yang disegerakan maupun di akhirat kelak. Nah, maka bagi orang-orang yang memiliki pemahaman, tentu dia akan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Allah yang mengabadikan, Allah yang memberitakan. Kalau kita tidak yakin, lantas pemberitaan siapa yang akan kita yakini? Nah, ini yang bisa kita ambil pelajaran pada malam hari ini. Wa insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.